panas goyang you. Oppa Bambang Style. Bambang Style. Aku punya teman namanya Bambang saja. Hobi nyanyi berpuisi dan main tenis meja. Rambutnya belah pinggir dan cukup bersahaja. Keren dan gagah ganteng juga. cara. Thank you. Thank you.